Diana, pujaanku, di seluruh penjuru dunia ini, rasanya tak pernah ada wanita secantik wajahmu, semanis senyummu. Oh, Diana. Seluruh penjuru dunia, rasanya tak pernah ada wanita secantik wajahmu, semanis senyummu, Diana, Diana kekasih, aku cinta kamu, aku sayang. Kau satu-satunya permata hatiku, Diana, Diana, oh Diana. Masih selalu berputar cintaku, tak akan pudar. Mungkin hanya diriku yang paling bahagia di atas dunia ini. Semoga cintaku, cintamu mendapat izin Tuhan. Di seluruh penjuru dunia, rasanya tak pernah ada wanita secantik wajahmu, semanis senyummu, Diana, Diana kekasih, aku cinta kamu, sayang kamu. Bidadari tak mungkin mampu menandingi kecantikan wajahmu. Kau satu-satunya permata hatiku, Diana, Diana, oh Diana. Masih selalu berputar cintaku, tak akan pudar. Mungkin hanya diriku yang paling bahagia di atas dunia ini. Semoga cintaku, semoga cintaku dan cintamu mendapat izin Tuhan. Bidadari tak mungkin mampu menandingi kecantikan wajahmu. Kau satu-satunya permata.